aku suka, dagumu aku suka, betismu aku suka, semua aku suka. Eh, kenapa kau mesti hamil oleh orang lain? Sakit jiwa aku melihat suami. Jiwa aku melihat perutmu itu, sakit jiwa aku melihat mertuamu, sakit jiwa aku gara-gara kamu, sakit jiwa, sakit jiwa, sakit jiwa aku lantaran aku tidak bisa memilikimu. Sakit jiwa, sakit jiwa aku, apalagi kalau nanti lahir anakmu. Bukan dariku, tak mirip aku. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Melihat mertua.